wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa kalian menghitungnya. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Allah, khususnya ketika kita mendapatkan nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat bisa beramal di bulan Ramadan. Maka itu nikmat yang luar biasa, hadirin sekalian, dan patut kita syukuri. Maka terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu yang berupa teori atau konten atau maklumat. Walaupun konten dan maklumat itu penting, tapi jangan sampai sebatas itu. Selalu ingat firman Allah, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian tuh gak ngerti apa-apa. Dan semua kalian itu gak akan bisa menerima dan mengamalkan kebenaran kecuali orang yang aku kasih hidayah. Maka mintalah hidayah kepada aku, niscaya aku akan berikan kalian hidayah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita selalu meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menerima dan mengamalkan dan istiqomah. Sebagaimana marilah kita kuatkan syahadatain kita, jaga ibadah kita dari kesyirikan, dan selalu berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis yang pertama di bab iktisad fi ta'ah, proporsional dan seimbang dalam ketaatan. Dan kita akan menikmati apa yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala suguhkan. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Beliau menyampaikan, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha wa 'indaha imra'atun qal. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha wa 'indaha imra'atun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah, dan ketika itu Aisyah bersama seseorang wanita. Aisyah bersama seorang wanita. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadhihi?" Lalu Aisyah menjawab, "Dia fulanah." Fulanah itu bukan nama orang ya. Walaupun cocok juga di nama apa? Ada perempuan namanya Fulanah. Fulanah itu nama anonim itu. Kalau kita nggak ingin sebutkan identitas, kalau bahasa sekarang sebut saja Mawar gitu ya. Walaupun ada wanita, banyak wanita namanya Mawar. Ya, jadi ini Fulanah. Beliau menyebutkan nama seseorang. Tadkuru min salatiha. Dan Aisyah menyampaikan bahwa sholat wanita ini nih begitu panjang atau lama atau banyak gitu. Diceritakan tentang sholat wanita ini. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam justru merespon, "Mah, alaikum bima tutiqun." Cukup. Lalu Nabi SAW mengatakan, hendaknya kalian melakukan apa yang kalian mampu. Hendaknya kalian melakukan apa yang kalian mampu. Fawallahi, demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan, tidak akan jenuh, tidak akan jemu sampai kalian jenuh dan bosan. Wa kana ahabbu din ilaihi ma da wa masahibuhu alaih. Dan agama yang paling Allah cintai atau amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling atau apa yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu. Jadi apa yang dilakukan oleh pelakunya secara atau subjeknya secara kontinu, atau apa yang dilakukan oleh hambanya secara kontinu. Jadi amal yang paling Allah cintai adalah apa yang dikerjakan oleh hambanya secara kontinu. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, para ulama kita menjelaskan bahwa ini pelajaran tentang keluarga. Annal insan yan bagi lahu idza ra'a inda ahli ahadan an yas'al. Hendaknya seseorang itu jika melihat keluarganya atau istrinya, khususnya ini kan suami istri, istrinya bersama seseorang, hendaknya dia bertanya, siapa dia? Atau kalau bahasa simpelnya atau bahasa yang lebih komprehensif, hendaknya seorang suami atau kepala rumah tangga itu memonitor, mencek pergaulan istri dan anak-anaknya gitu. Hendaknya mencek dan memonitor, mengetahui pergaulan istri dan anak-anaknya. Karena penanggung jawab. Makanya Nabi bertanya, siapa orang, siapa sih dia? Gitu. Karena kata para ulama, karena bisa jadi istrinya itu bergaul dengan orang yang salah. Ada banyak teman yang kalau datang tuhadithuhum bi ahaditha ya'thamuna bima biha minal ghibo ghairiha. Ada banyak teman yang kalau datang ke rumah itu yang dibicarakan adalah hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram. Ghibah, ngomongin orang, bicara gosip dan seterusnya. Ada orang juga mendekati keluarga kita niatnya gak bagus. Hadirin Allah muliakan. Dan bisa jadi memprovokasi. Itu dijelaskan para ulama. Kata Al-Imam Muwaddin Sulaimin, karena banyak teman-teman atau artinya di masyarakat ada teman istri kita itu kalau ke rumah tanya semuanya. Tas'alu matan 'anil bait. Ditanya tentang rumah. Amma yaf'alu zawj. Ditanya kerjaan kita sebagai suami. Artinya dia tanya istri kita, apa sih kerjaan suami kamu? Laki lu tuh kerja apa sih? Laki lu tuh ngapain aja sih? Terus ditanya. Amma yaf'alu al-ibn. Lalu ditanya tentang anak-anak. Gimana sih anak-anak? Ternyata gak bagus nih orang. Nah banyak istri itu polos aja cerita. Amma yaf'alu akhuk, sampai ditanya keluarganya gimana. Terus ditanya, dikorek. Itu hadirin. Lalu kata Syekh, nanti ada yang diikat, digoreng lagi. Oh, suamimu kerja di sini ya? Kaifa ma yu'tikum illa kadha? Kenapa? Kok tas kamu gak ada yang branded sih? Gitu. Atau kenapa sih kamu punya ini? Harusnya kan dengan suami kamu posisinya seperti itu, ini harusnya lebih nih. Gitu. Mikir aja nih. Hatta tufsida al-mar'atu 'ala zawjiha, sampai dibuat nih istri seuzon sama suaminya gara-gara nih lisan-lisan teman-teman. Atau ditakut-takut, hati-hati loh, kamu terus jaga ketat suami kamu. Suami kamu itu karirnya bagus, jangan main percaya sama laki-laki gitu kan. Akhirnya dibuat orang curiga sama suaminya sendiri. Coba kalau suami kamu tidur, kamu buka handphonenya, lihat, kamu harus dampingin, di luar sana tuh nggak sehat. Jadi dibuat yang awalnya dia ini istri percaya 1000% sama suaminya berkurang. Gara siapa? Teman-teman. Dan masih banyak lagi. Ada yang ngomongin orang. Atau ada yang istri kita gak pernah tertarik dengan barang mewah. Tapi semenjak bergaul sama Mbak Fulana ini, kok dia jadi minta barang-barang ini dan itu ya. Padahal itu gak pernah minta. Ini kan pergaulan. Gara-gara pergaulan. Ada istri yang gak pernah pulang malam. Gara-gara bergaul sama si A, si B, si C. Pulang malam nih. Dan masih banyak lagi kasus di masyarakat tentu saja. Masih banyak. Oleh karena itu, lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi cek, siapa nih? Ya, ini orang siapa sih? Atau temanmu ini siapa? Dan itu penting. Suami itu harus begitu, jemaah. Harus tahu. Bukan kepo, tapi bukan kepo negatif ya. Jadi harus tahu nih, istri saya bergaul sama siapa. Jadi mentang-mentang dia gaul sama perempuan, jadi kan sebagian suami itu sangat ketat kalau istrinya bergaul sama laki-laki, itu bagus. Itu positif. Tapi ketika mereka tahu bahwa istri mereka bergaul sama perempuan, agak dilepas, agak dilosin, sama perempuan. Ya wah, biasalah ibu-ibu. Enggak, moga ini juga harus dicek. Ini istri saya bergaul dengan siapa aja? Orangnya seperti apa? Baik atau enggak? Lisannya gimana? Hati mereka tuh gimana? Harus dijaga. Karena bisa bahaya. Dan banyak rumah tangga tuh rusak gara-gara ini. Gara-gara teman. Gara-gara teman. Jadi jangan udah gampang. Makanya jangan terlalu sibuk juga di kerjaan kita sehingga kita sendiri nggak sempat mengetahui istri kita ini bergaul sama siapa aja. Dan harus peka, ada perubahan sedikit langsung pertama cek dosa-dosa kita dan yang kedua pergaulan dengan siapa nih, kok bisa begini. Dan itulah konsep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu jemaah sekalian. Dan begitu juga dengan pergaulan anak-anak ya. Pentingnya. Nah seringkali kita nih selektif dengan pergaulan anak-anak tapi lupa dengan pergaulan istri kita. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan Para ulama mengatakan salah satu cara menjaga istri dan anak-anak dari api neraka adalah dengan mengontrol, di samping mendidik. Di samping mengajarkan agama, tapi harus kontrol pergaulan mereka. Harus cek pergaulan mereka. Itu hal yang penting. Itu hal yang sangat penting. Dan kita harus berani mengkat, walaupun sebelumnya menasehati, artinya bilang, coba sampaikan ke teman kamu, jangan bilang begitu. Kalau nggak bisa dua kali, jangan bergaul sama dia. Jaga hubungan baik silakan, tapi jangan duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Karena pas kalau ngomongin orang, jelek-jelekin orang, terus buat istri gak percaya dengan suami, itu fatal. Itu sangat fatal. Sangat fatal. Dulu sebelum bergaul sama dia, gak pernah istriku tuh ngedebat aku. Tapi sekarang kok didebat terus ya. Dan debatnya juga gak ilmiah. Dulu gak pernah, jiwanya gak konsumtif. Sekarang kenapa konsumtif? Dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan hadirin yang Allah muliakan. Lihat ya, dengan Nabi tanya, akhirnya ada masalah kan? Itu bahwa ibadah wanita ini tuh overdosis. Jadi ketika Aisyah menyebutkan, dan Aisyah menyebutkan bahwa wanita ini orang yang sholatnya tuh banyak banget atau mungkin tidak sesuai dengan dosisnya. Maka Nabi SAW mengatakan, mah, cukup. Alaikum bima tutiqun, kalian harus mengerjakan amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Hadirin Allah muliakan, dan ini poin kita di bab ini tentu saja. Kalian harus mengamalkan amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan sampai kalian jenuh dan bosan. Apa maksudnya? Maksudnya hadirin Allah muliakan, apa maksud kemampuan di dalam hadis ini? Kalian harus mengerjakan amalan sesuai kemampuan kalian. Kata para ulama, kita sebutkan beberapa, satu atau dua para ulama. Kata para ulama bahwa Nabi SAW menyuruh wanita ini untuk mengurangi amalnya yang begitu banyak, yang akan menyebabkan dia kesulitan, dia jenuh, dia bosan, dan dia gagal mempertahankannya di masa depannya. Falatudimu, sehingga dia tidak istiqomah, sehingga dia tidak konsisten mengerjakannya, tidak continue mengerjakannya. Dan ini penting. Jadi bukan di saat ini, tapi Nabi melihat panjang ke depan. Ini kalau dilanjutkan, dia gak akan bertahan. Dia akan futur atau jenuh atau jemu mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Karena kalau bicara hari ini, dia buktinya bisa tuh. Bisa kan? Ini bisa. Ini perempuan jago beramal. Tapi Nabi SAW gak ngelihat hari ini. Lihat tahun depan. 2 tahun lagi. 3 tahun. Dan ini juga yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar, "Alaikum bima tutiqun." Kalian harus mengerjakan amalan sesuai dengan kemampuan kalian. "Ishtagilu minal a'mali bima tastati'un al-mudawamata 'alaihi." Ishtagilu, sibukkan diri kalian minal a'mal bima tastati'un al-mudawamata. Yang kalian sanggup kerjakan dengan istiqomah sampai wafat, gitu loh. Al-mudawamah. Terus dawam. Sampai tua, sampai wafat. Bima tastati'un al-mudawamah. Mudawamata 'alaih. Jadi bukan kerjakan yang hanya kalian sanggup 1-2 bulan ke depan, enggak, sampai ajal kalau bisa. Gitu. Sampai ajal. Dan ini berlaku umum, bukan hanya tentang sholat, walaupun konteks di hadis tersebut tentang sholat, tapi yang dijelaskan para ulama seperti Al-Qadhi Iyad, sababu rudihi khas bisholat, sebab Nabi sampaikan ini karena memang sholatnya wanita itu, walakinna lafza'am, tapi redaksi Nabi ketika Nabi perintahkan untuk kerjakan amalan sesuai dengan kemampuan kalian, itu redaksi umum, wa huwa al-mu'tabar, dan ini adalah teori untuk ibadah-ibadah yang lain. Tentu saja ini setelah fardu ain ya. Kalau fardu ain ya begitu. Kalau fardu ain Allah sudah takar sesuai dengan kemampuan orang normal dan bisa dikerjakan sampai mati. Atau sesuai dengan dosis yang Allah minta. Jadi kalau setiap waktu secara normal manusia bisa sampai wafat. Puasa Ramadan bisa, kalau sakit fidyah misalnya. Kalau enggak bisa sembuh lagi. Kalau sakit ini qadha. Haji sekali seumur hidup gitu lah. Itu yang wajib-wajib tuh kita bisa kerjain. Tapi kalau lebih dari itu harus diatur. Ini penting hadirin. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW. Makanya kan berikutnya apa kata Nabi SAW? Allah tuh tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Maksudnya apa hadirin sekalian Allah muliakan? Maksudnya bahwa Allah tidak akan pernah bosan. Dan jenuh memberikan pahala, memberikan ganjaran sampai kalian sendiri yang jenuh beramal dan bosan beramal. Itu hadirin. Kalau Allah tuh enggak dan maksudnya juga bukan Allah capek atau Allah lelah, enggak. Artinya Allah kan begitu, setiap kalian beramal Allah akan kasih. Kalian berhenti ya udah pahalanya berhenti gitu loh. Enggak ada ceritanya kalau masih semangat beramal Allah udah bosan, tuh enggak ada. Dan kata Syekh Utsaimin, ini sifat yang khusus bagi Allah dan tidak sama dengan makhluknya. Jadi maksudnya Allah tidak akan jenuh memberikan pahala sampai kalian berhenti sendiri, baru nanti Allah stop karena kalian gak mengerjakan amalan lagi. Adapun Allah gak mungkin merasakan capek, itu gak mungkin. Letih itu gak mungkin. Lelah gak mungkin. Jenuh gak mungkin. Bosan gak mungkin. Jemu juga gak mungkin. Jangankan kasih pahala buat kita, Allah ciptakan seluruh alam semesta itu dengan simple banget. Apa kata Allah dalam surat Qaf ayat 38? Allah mengatakan, وَلَقَدَ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ وَلَقَدَ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi. وَمَا بَيْنَهُمَا, dan seluruh yang ada di langit dan bumi tersebut. فِي سِتَّةِ أَيَّامِ, di dalam 6 hari. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, dan kami sedikit pun tidak pernah merasakan keletihan. Setitik pun kami gak merasakan keletihan, kata Allah. Itu nyiptain langit, bumi, dan semua yang ada di langit dan bumi. Gak ada letih-letihnya. Kita jangankan langit dan bumi, ngurusin dapur kita sendiri aja udah pening kita nih. Coba. Dapur, ya Allah, dapur berantakan lagi. Apalagi habis sahur, aduh males banget. Habis buka, aduh. Pengennya habis terawih langsung tidur, tapi gak bisa, harus nyuci-nyuci. Aduh, pegel-pegel. Itu dapur sendiri. Dapurnya juga gak seluas lapangan bola, cuman segitu-segitu aja. Itu udah pegel-pegel. Allah menciptakan langit dan bumi, dan seluruh yang ada di isinya. Mama masana min lubub. Gak ada rasa letih dan lelah. Artinya ini di tangan, ini bola ini di kita aja. Kalau kita capek udah selesai. Kita bosan berhenti itu. Kita jenuh itu berhenti. Ini pelajaran penting bagi kita. Makanya hadirin Allah muliakan, pertanyaan besarnya bukan hanya semangat ngaji di hari ini, bukan hanya semangat ibadah di hari ini, bukan hanya semangat beramal soleh di tahun ini, bukan. Hadirin Allah muliakan, dan ini blind spot banyak orang yang baru hijrah atau yang hijrahnya udah lama juga. Orang yang biasanya baru di sebuah hal dan menyenangkan, hijrah kan menyenangkan hadirin, berat tapi hati senang. Itu cenderung di sebagian pihak atau di banyak pihak, itu cenderung euforia. Akhirnya dikejar semuanya, dikerjain semuanya, pengen nambah, pengen nambah, pengen nambah, pengen nambah. Kenapa? Karena mereka gak mikir jauh ke depan. Beda sama ulama. Ulama kita tuh berpikir jauh ke depan. Beda dengan Nabi SAW. Tapi ini mau berpikir jauh ke depan. Makanya kan kata Nabi, berhenti, berhenti. Jangan-jangan begitu sholatnya. Kerjakan semampu kalian, kerjakan amalan yang kira-kira kamu bisa istiqomah sampai wafat. Terus pelan-pelan ditambah, pelan-pelan ditambah, pelan-pelan ditambah. Jangan langsung brok gitu. Karena Allah enggak akan jenuh sampai kalian jenuh. Artinya kalau kalian lakukan gini terus, kalian akan jenuh deh. Titik jenuhnya akan cepat. Dan begitu jenuh udah tinggalin semua. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar membawakan ucapan Ibnul Munir, ini menarik. Ini fakta di lapangan. Kata beliau, faqat ra'aina wara'an nas. Faqat ra'aina wara'an nas qablana. Kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Ini kasus kami lihat, ini bukan katanya-katanya. Ini kami lihat sendiri, kata Ibnu Munir. Dan ini pun juga dilihat oleh ulama sebelum kami. Orang-orang sebelum kami. Anakula mutanatti' fid din yanqati'. Bahwa semua orang yang berlebih-lebihan dalam agama, melampaui batas dalam beragama, yanqati', maka akan terputus di tengah jalan. Gak istiqomah. Orang-orang yang overdosis, yang berlebih-lebihan, yang menggebu-gebu dalam beragama, maka akan berguguran di tengah jalan. Luar biasa ini fakta. Beliau kata, kulla mutanatti', setiap orang yang berlebih-lebihan akan berguguran. Akan berguguran. Setiap yang overdosis akan berguguran. Dan ini yang gak disadari oleh sebagian pihak. Dengan niat baik, niatnya baik kita gak ragukan. Langsung begitu hijrah, tancap gas. Semua dikerjain. Padahal belum siap dia. Dan karena gak lihat jangka panjang ke depan. Gak lihat jangka panjang ke depan. Sebagian gak ada guru yang mengingatkan. Makanya kan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, atau sebelum kita sebutkan ucapan Ibnu Qayyim, kita lanjutkan dulu ya ucapan Ibnu Munir ya. Kata Ibnu Munir, walaysal murad man'a talabil akmal fil ibadah fa innahu minal umuril mahmuda. Dan bukan maksudnya adalah berusaha beramal dengan sempurna dalam sebuah ibadah. Kalau berusaha beramal dengan sempurna dalam sebuah ibadah, fa innahu minal umuril mahmuda. Itu hal yang bagus, hal yang terpuji. Hal yang terpuji. Jadi konteks kita bukan malas-malasan dalam ibadah atau enggak sempurna dalam ibadah, bukan itu. Kalau sempurna dalam ibadah, maksimal dalam ibadah, itu bagus, itu terpuji. Bal man'ul ifrat al-mu'addi ilal malal. Yang kita kritisi ini adalah kita ini melarang berlebih-lebihan yang akan membuat seseorang cepat mencapai titik jenuh dan jemu. Wal mubalagha fi tatawwu' al-mufdi ila tarkil afdal. Dan terlalu berlebihan dalam mengerjakan hal yang sunnah, yang hukumnya sunnah, berlebih-lebihan amalan sunnah tidak bersalah, jadi jangan salahkan, tapi ini berlebih-lebihan ila tarkil afdal, sehingga dia enggak mendapatkan hal yang afdal, sehingga dia tidak bisa mengerjakan hal yang afdal. Atau ikhrajil fardhi an waqtihi. Atau akhirnya ikhrajil fardhi an waqtihi. Akhirnya saking berlebih-lebihannya mengerjakan hal yang sunnah, akhirnya yang wajib kebablasan. Keluar dari waktunya. Seperti orang yang sholat malam sepanjang malam, qiyamul lail sepanjang malam, atau tarawih sepanjang malam, wa yughalibun nauma ila an ghalabathu aynah. Akhirnya dia baru selesai mungkin jam setengah 4, jam 4. Jam 4.15 ketiduran. Akhirnya dia gak sholat subuh. Akhirnya dia gak sholat subuh. Atau gak sholat subuh berjamaah. Jadi jangan hanya lihat semangat di waktu malam, pertimbangkan juga pagi ini saya, pagi nanti saya bangun apa enggak nih kalau saya tidur jam segini. Kalau saya tuh tahu diri saya, kalau saya udah tidur di atas jam 2 pagi ini bablas. Ya udah jangan tidur sampai jam 2 pagi. Walaupun dengan dalih ibadah. Walaupun dengan dalih berzikir, baca Quran atau sholat lail. Udah maksimum jam 2 tidur. Karena dia tahu dirinya kalau dilanjutkan saya bablas nih. Jangan. Nah, itu kan jangka waktu pendeknya ya. Apa memperhitungkan atau mengatur dosis ibadah malam agar kita mendapatkan amalan di waktu pagi. Agar kita enggak kebablasan di waktu pagi gitu loh. Ya enggak sih? Kan gitu ya. Jadi kita agama kita Allah dan Rasul suruh kita jaga porsi, bukan hanya disuruh ibadah loh, tapi menjaga porsi ibadah di waktu malam agar kita bisa istiqomah beribadah khususnya yang wajib di waktu subuh atau waktu pagi. Itu kalau kita lihat jangka pendek biar lebih gampang. Nah, begitu juga jangka panjang. Kita ini sebenarnya harus ngatur apa porsi ibadah kita di tahun ini agar kita bisa tetap beribadah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Gitu hadirin. Bukan hanya tahun ini. Nah, mayoritas kita hanya berpikir tahun ini. Adapun ajal, kita gak ada yang tahu. Dan kalaupun ajal, kecuali kalau kita udah zon golib atau dugaan kuat kita akan meninggal dalam waktu dekat ya, itu habis-habisan jelas. Tapi kalau memang benar-benar jadi misteri, harus atur pola. Adapun kalau orang wafat di tengah jalan, dia telah mengamalkan sunnah Nabi yang bernama iktisad ini kan pahala besar. Pola yang benar itu kan pahala juga hadirin. Pola yang benar dalam ibadah yang tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan, tidak kurang dosis dan tidak overdosis, itu kan polanya Nabi, berarti itu sunnah Nabi. Kalau ada seseorang wafat dengan pola ini, berarti dia wafat di atas sunnah Nabi SAW. Wafat di atas sunnah Nabi kira-kira su'ul khotimah atau husnul khotimah? Husnul khotimah. Kan itu yang kita cari. Selalu bicara, Nabi mengajak kita berbicara jangka panjang. Jangka panjang. Semua harus bertahap. Sama kayak bayi, bertahap lah. Suruh tengkurap dulu, jadi suruh roll ke depan, roll ke belakang. Tengkurap. Belajar duduk dulu. Latihan berdiri. Baru langkah pertama, langkah kedua baru. Adapun tiba-tiba disuruh lari-lari kan gak bisa. Ini bayi belum bisa merangkak, itu suruh loncat kodok. Ya gak bisa loncat kodok hadirin. Jadi bertahap. Nah, banyak kita gak bertahap dalam meniti hijrah kita. Makanya gak bertahan lama. Manja'a sari'an dhahaba sari'ah, kata para ulama. Barang siapa yang datangnya cepat, hilangnya juga cepat. Hilangnya cepat. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa Nabi kita tuh ingin sallallahu alaihi wasallam, kalau kita masuk ke sebuah amalan, itu gak kita tinggalkan amalan tersebut. Enggak kita tinggalkan. Enggak kita tinggalkan. Karena kan adwam ahabul a'mali ilallah adwam wa huwa inqal. Amalan yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu walaupun sedikit. Yang paling kontinu walaupun sedikit. Gitu hadirin sekalian. Dan setiap orang memang beda-beda. Makanya pentingnya kita belajar. Dan pentingnya misalnya kita punya guru yang kasih dosis. Dan kalau guru kita kasih dosis, nurut. Nah, itu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kan bilang bahwa ulama itu seperti dokter, dokter jiwa. Dan salah satu tugas dokter kan bukan hanya kasih obat, tapi obat plus dosisnya. Dosisnya tuh harus jelas. Kalau nggak keracunan, kita tuh nggak baik-baik. Dan begitu juga tugas guru itu kasih dosis. Udah cukup segini dulu. Tapi aku nih semangat Ustaz. Aku pengen kejar sana. Enggak, segini dulu. Sabar. Gimana sih? Padahal kan aku udah pengen ngejar sana, ngejar sini. Ini baru belajar, nggak ngerti dosis. Gurunya pengalamannya udah banyak, tahu dosis, punya ilmu. Tahu nih nggak bisa. Ini kan seperti kasusnya juga Abdullah bin Amr bin As hadirin, yang semangat sekali ibadah. Lalu Nabi SAW bukannya disemangatin buat nambah, tapi Nabi kurangi kan. Beliau kurangi puasa Abdullah bin Amr bin As, puasa sunnahnya dan bacaan Qur'annya. Dan kalau kita baca riwayat-riwayatnya hadis Abdullah bin Amr bin As, beliau tuh masih pengen nambah gitu loh. Masih pengen nambah dari batas maksimum Nabi SAW. Dan apa yang terjadi? Ketika Abdullah bin Amr bin As tua, beliau keteteran menjaga pola yang beliau pilih tersebut. Dan beliau sempat terucap, laitani qabiltu rukhsatan Nabi SAW. Andai saja aku mengamalkan arahan Nabi SAW dulu. Itu. Karena akhirnya di masa tuanya beliau kesulitan. Sedangkan Nabi ingin kita tuh terus jaga amalan. Sampai tua, sampai meninggal. Atau sampai benar-benar gak mampu lagi secara fisik. Bukan karena malas, bukan karena jenuh, bukan karena bosan. Gitu. Makanya kata para ulama kita, idealnya nih, idealnya. Ini salah satu indikator. Hendaknya kita tuh mengerjakan amalan birohah. Kita mengerjakan amalan itu dengan senang, dengan nyaman. Senang dengan dan nyaman, bahagia. Wa tatrukuhu wa anta targhabu fi. Dan ketika engkau berpisah dengan amalan tersebut, engkau tuh senang, sayang banget sama amalan itu. Dan kangen gitu loh, kangen. La tatrukuhu anta tamal minhu. Bukan sebaliknya, engkau saat engkau tinggalkan amalan tersebut, engkau dalam kondisi jenuh dan bosan, bukan gitu. Gitu. Jadi itu salah satu indikasi. Jadi kalau misalnya kita selesai kita misalnya contoh Ramadan, kita sholat tarawih 2 jam misalnya. Selesai sholat tarawih itu pas ngerjain sholat itu nikmat, seneng gitu. Pas selesai, aduh Kang, aduh pengen lah. Semoga besok malam Allah kasih taufik bisa kayak malam ini ya gitu. Nah, itu bagus tuh misalnya. Coba kita tambah lagi 3 jam. Terus sampai 4 jam. 4 jam. Aduh, berat banget terawih nih. Ah, itu udah berarti agak-agak indikasi. Indikasi ya, belum tentu benar. Bisa jadi kita ada faktor lain, tapi kata para ulama, idealnya tuh biar kita bisa istiqomah dan jangka panjang dalam berhijrah, dalam beramal. Itu tuh pas kita tinggalkan, kita tuh dalam kondisi seneng, bahagia, kangen gitu lah. Kangen. Bukan dalam kondisi jenuh dan bosan. Dan ingat, setiap orang beda-beda. Ini masalah takaran dan masalah porsi. Obat boleh sama antara 2 atau 3 atau 5 pasien, tapi dosis seringkali beda. Memang ini sulit. Ini memang mayoritasnya sangat personal. Makanya pentingnya konsultasi dengan ahli ilmu, pentingnya tanya sama guru dan seterusnya. Jangan jalan sendiri, apalagi kita orang awam, gak pernah belajar kaidah, belum belajar ayat, belum belajar hadis, cuman modal semangat, baca satu tentang keutamaan amal langsung. Tenang dulu. Kita gak ingin hanya tahun ini aja kita semangat. Kita gak ingin hanya di 2 tahun ini aja kita semangat. Kita ingin sampai mati kita semangat. Dan ini tentang kita, bukan tentang Allah. Makanya fallahi la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak jenuh sampai kalian jenuh. Artinya Allah akan terus kasih pahala sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Selama kalian mengkontinyukannya, Allah tetap kasih pahala. Yang pahala itu berhenti bukan karena Allah, karena kalian jenuh gitu loh. Karena kalian bosan, kalian meninggalkan itu. Begitu kalian meninggalkan amalan, berhenti itu argonya. Kecuali amal jariah, itu ada pembahasan khusus. Jadi itu hadirin yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini penting sekali. Ya, kita buka sesi tanya jawab dan hati-hati. Ini sangat-sangat kaidah sangat besar. Dan ingat ucapan Ibnu Munir tadi, kata Ibnu Hajar, bahwa yang kami lihat dan yang ulama lihat, orang yang berlebih-lebihan dalam menjalankan agama, semuanya akan berguguran di tengah jalan. Gak ada yang selamat. Akan berguguran. Lihat, berguguran. Ingat, bukan malas-malesan ya, berlebih-lebihan. Seringkali kita yang baru ngaji, baru hijrah ini, berpikir bahwa isunya hanya kalau malas, kalau kurang, padahal berlebih-lebihan juga gak kalah bahayanya. Itulah. Sebagaimana obat, masalahnya bukan hanya dosisnya kurang, tapi akan jadi masalah besar juga jika overdosis dan jadi keracunan. Ini bahaya. Dan kita perlu terus diskusi, terus minta nasihat, terus minta masukan. Jangan hanya mengandalkan perhitungan kita yang masih pendek ini. Dan hanya ini kan bagus, ini kan amal soleh. Ini kan tabungan aku di akhirat. Iya. Tapi bisa gak bertahan 3 tahun lagi? Insya Allah kalau lo kasih umur 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, dan seterusnya. Tapi kita buka sedikit untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz beserta keluarga dan seluruh muslimin, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, berkaitan terkait jangan berlebihan dalam agama, maka bagaimana membedakan antara yang disebut berlebihan dengan maksimal yang proporsional? Lalu mohon nasihat Ustaz, bagaimana jika belum ada akses untuk bertanya langsung kepada guru untuk nasihat terkait dosis ibadah yang seharusnya? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sulit ya. Tapi ilmu bertahap lah, bertahap. Dengan kita misalnya belajar terus Riyadhus Shalihin dan buku-buku para ulama yang lain, insyaallah taala satu demi satu akan terbuka, tapi pelan-pelan, memang pelan-pelan. Dan kalau mau lebih maksimal, sekali lagi konsul secara personal atau pribadi dengan seorang ahli ilmu, seorang guru atau seorang ustaz. Bagaimana jika belum ada akses untuk bertanya langsung kepada guru untuk nasihat terkait dosis? Kalau belum ada akses, bertakwa semaksimal mungkin aja. Ya udah, pelan-pelan ngikutin, misalnya bertahap pelan-pelan ngikutin Radu Salihin atau buku-buku para ulama kita yang lain. Itu, dan selalu minta pertolongan kepada Allah agar dikasih dosis yang tepat, dijaga. Jangan pernah remehkan doa jemaah. Tapi juga perlu kita renungkan, apakah benar gak ada akses atau kita belum berusaha. Jujur saja, kalau kita ngelihat ulama dulu, mereka kan memperjuangkan akses ya. Bagaimana Abdul bin Abbas itu tidur di depan rumahnya Zaid bin Thabit, misalnya tidur, nunggu. Mereka mencari akses, dan tapi mereka di waktu yang sama nggak ganggu guru mereka, nggak ganggu ulama mereka. Itu nggak ketok-ketok, nggak segala macam, tunggu aja di luar. Kalau beliau keluar dan ketemu, alhamdulillah. Kalau nggak, dicoba lagi besoknya, dicoba lagi besoknya. Itu karena. Jadi, apakah kita sudah maksimal memperjuangkan akhirat kita? Itu pertanyaannya. Apakah kita sudah maksimal mencari akses seorang ahli ilmu atau ustadz atau guru sebagaimana kita memperjuangkan sekolah formal duniawi kita? Kan itu pertanyaan-pertanyaan simpel yang harus kita jawab dengan kejujuran. Hadirin, sejarah mencatat bagaimana Baqi bin Mikhlat atau Makhlat itu mengejar Imam Ahmad. Bayangkan, beliau berangkat dari Mekah pada saat itu ke Irak, dan sampai Irak beliau baru sebelum masuk Irak beliau dapat kabar baru Imam Ahmad itu sedang menjalani tahanan rumah, nggak bisa diakses. Tetap aja masuk, tetap aja berusaha. Akhirnya Allah kasih pintu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami, kami akan beri petunjuk. Kami akan beri petunjuk. Masalahnya udah sungguh-sungguh atau belum? kita ucapkan. Kita lihat ya, gimana fans public figure atau atlet ternama. Oh, itu fansnya ngejar hadirin. Dan dicek ketika mereka tahu dia akan ke negeri mereka, ditungguin di airport. Nggak dapat di airport, cari hunting, dan dia tinggal di hotel mana. Itu dapat aja tuh mereka. Kejar lagi. Kejar, ditungguin. Ditungguin. Subhanallah. Ditungguin. Jadi hadirin Allah muliakan, itu tungguinnya enggak. Saya tahu ada apa namanya, ada penggemar penggemar basket yang khusus ke Amerika untuk nonton NBA dan ngejar pebasket-pebasket papan atas dunia. Oh, itu hunting sendiri dia cerita. Dan dia bilang kalau kalau kalau kita ingin ketemu, kita harus cari di mana mereka tinggal di hotel. Lalu fans itu nunggu tuh 5 jam. Untuk apa? Untuk konsultasi nih. Gimana proporsional? Gimana latihan yang benar? Bukan. Tanda tangan. Hanya tanda tangan. Emang dengan dapat tanda tangan pemain hebat, kita jadi jago main basket? Enggak. Yang paling penting kan porsi latihannya sebenarnya. Gimana sih bisa kayak Anda tuh latihannya kayak apa? Tapi gak mungkin. Oh, tanda tangan. Dan itu kan belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Kalau gak dapat hari ini, besok coba lagi. Nunggu lagi 5 jam. Gak dapet ini, minggu apa besoknya nunggu lagi, dan kadang-kadang udah pindah kota, berangkat lagi ke kota lain. Begitu juga yang gila, apa bukan gila ya, artinya penggemar yang fanatik dengan sepak bola, ya biasa kan gila bola atau gila sepeda. Kata gila kan positif di apa di term ini. Itu kan ngejar tuh berjam-jam nungguin mereka latihan untuk cuma dapat tanda tangan doang. Bukan menu dietnya apa, porsi latihannya bagaimana, ada nasihat apa, enggak, tanda tangan atau foto bareng. Ya punya dengan tanda tangan Anda jadi jago main bola? Enggak. Itu pun juga belum tentu dapat. Kalau untuk dapat besoknya lagi datengin, besoknya lagi samperin. Terus itu bisa. Cuma cari tanda tangan. Hanya cari tanda tangan. Atau sebatas foto bareng. Ya sekarang dengan kecanggihan teknologi bisa diatur, gak perlu ngejar dia. Kita bisa tempelin aja kesannya mau foto bareng. Oh, tapi beda kan langsung dengan fake. Iya sih beda. Tapi kalau mereka bisa, poinnya adalah loh, kenapa kita gak ngejar? Kenapa kita gak ngejar? Makanya kata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Gak akan berhasil menuntut ilmu orang yang minder dan orang yang sombong. Itu ustadznya tanya, gak enak, malu, lo kok malu itu lo? Kejar dong, tanya. Gak dapat besok lagi datangnya, gak dapat besok lagi datangnya. Wong seringkali ustadz-ustadz kita di kota kita sendiri kok. Anda gak harus pergi ke negara A, negara B seperti ulama dulu. Anda bayangin gak sih ulama-ulama dulu itu kayak Yahya bin Yahya datang ke Madinah untuk bisa ketemu Imam Malik. Gak ada akses internet dulu, gak ada WA, gak ada segala macam. Jadi udah modal jalan aja. Dapat gak dapat gak tahu deh. Tapi Allah kan lihat, oh ini sungguh-sungguh. Ah, Allah pertemukan. Bayangin dari Andalus ke Madinah. Dari Mekah ke Irak. Itu kan mereka begitu. Mereka demikian kan. kan demikian. Dan dengan sarana komunikasi tidak seperti hari ini. Jadi udah modal bismillah aja udah. Tapi itulah kekuatan mereka, minta pertolongan sama Allah. Kita modalnya hanya WA aja. Ya kan Allah lihat kesungguhan kita. Bener gak sih mau jadi baik? Bener gak sih mau berubah? Ketika sekali lagi tidak terlihat, itu kan penggemar public figure itu bisa nunggu 5 jam di hotel, Bang. Di hotel idola mereka 5 jam, gak ketemu besoknya 5 jam lagi, gak ketemu 5 jam lagi, gak ketemu 5 jam lagi, 5 jam, hanya minta tanda tangan, bukan minta resep gimana bisa sukses ke mereka, bukan, hanya minta tanda. Ini kita mau minta resep dan gratis, gak bayar. Disuruh bayar aja worth it, layak, tapi gratis ini kan. Gratis. Kan ustad-ustad kita kalau kita datangin, kita minta nasihat kan gak disuruh bayar. Kan ini jelasin. Cuman butuh effort, butuh perjuangan, dan butuh tawakal. Tapi itu juga kita gak kerjain. Karena terlalu dimanjakan teknologi komunikasi. Jadi sekali WA gak dijawab, udah susah. Sekali telepon gak dijawab, tapi aku gak sekali, udah kejar belum ustadz anda itu? Perjuangannya seperti apa? Ya, simpel-simpelan nih, simpel-simpelan. Kalau kita ngejar ustadz kita gitu ya, dengan penuh adab tapi, setiap hari nunggu di depan rumahnya, gak ganggu siapa-siapa. Setiap hari selama sebulan kira-kira bisa ketemu sama beliau gak? Selama sebulan aja nunggu gitu. Betul, hari pertama dipikir maling, hari kedua masih dipikir maling, ketiga, keempat, sampai keamanannya datang. Tapi kan bisa jadi itu akses ketemu beliau, akses ketemu beliau. Baru setelah beberapa, memang satu hari dua hari belum ngeh tuh, orang rumahnya belum ngeh, tiga hari, empat hari, lima hari baru, itu ada anak muda yang nunggu di luar, itu siapa ya? Enggak tahu. Mulai dibicarakan di dalam rumah, udah santai aja dan gak usah sarian juga, ada waktu tentu ya nunggu gitu. Tanya, bisa mau cari siapa? Benar, oke, saya nunggu di sini aja. Masa gak ketemu juga sih? Syekh Walid itu salah satu muridnya Syekh Albani, pakar hadis abad ke-20. Itu bisa dekat sama Syekh Albani karena setiap pagi itu nunggu di depan rumahnya Syekh Albani, nunggu dan gak ngetok pintu. Saya tanya sama beliau, antum hubungi beliau dulu? Enggak, saya nunggu aja. Sampai Syekh Albani keluar, baru saya perkenalkan diri saya. Kalau beliau kira-kira lagi nggak bisa diganggu, ya udah. Dan rumah saya jauh dari beliau katanya, jauh. Ini kan tentang akhirat kita, masa kita nggak fight, kita nggak berjuang. Karena itu tadi kita terlalu dimanjakan sarana komunikasi. Orang dulu nggak ada sarana komunikasi, makanya langsung nggak. Lebih simpel gitu loh, dan lebih bermental fighter. Udah kita samperin aja gitu orang dulu kan, kita datengin aja udah. Ada nggak ada tawakal udah, ada udah pulang lagi. Kalau sekarang kan WA dulu, coba telepon dan seterusnya. Boleh bagus, tapi jangan ketergantungan sama alat komunikasi. Wong ini akhirat kita kok. Tahu dulu mereka safar naik onta. Mereka safar jalan kaki untuk ketemu guru-guru mereka. Safar jalan kaki. Kita terlalu tidak maksimal seringkali. Enggak semua, tentu saya enggak semua. Kita coba evaluasi diri kita lah. Evaluasi diri kita. Sudah sejauh. Atau juga di hari kiamat kan kita harus mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah. Kan Allah tanya, maksimal enggak sih? Nah kira-kira bisa jawab enggak gitu aja deh. Kira-kira kalau kita katakan habis saya nggak punya akses ke ahli ilmu ya Allah, kalau Allah kejar lagi tuh benar nggak punya akses, perjuangannya udah seperti apa? Ah, kira-kira kita bisa jawab nggak? Kalau kita bisa jawab ya sudah selesai, dan Allah akan kasih pintu lain kok. Tapi bisa jadi kita terlalu pasif, dan ini penting, dan ini Ramadan. Dan tapi jangan ganggu guru-guru kita, jangan ganggu ustadz-ustadz kita. Mereka capek, mereka sibuk, mereka urusannya banyak. Kejar tapi dengan adab gitu. Jangan. Oh, makanya yang tadi saya kasih contoh tadi, itu lama-lama kita kan nggak ganggu. Tapi jelas clear ada menunjukkan bahwa mereka berjuang. Ibnu Abbas tidur di depan pintu. Sampai Zaid mengatakan, kenapa engkau gak kirim utusan terus saya datang kepada engkau sebagai sepupu Nabi SAW? Enggak, saya yang datang. Dan datang gak ketok pintu, gak assalamualaikum, assalamualaikum gitu, tok tok tok tok tok tok, enggak. Di depan pintunya aja sambil gelar tikar tiduran. Salah satu muridnya Imam Malik kan begitu juga. Subuh malah. Kutrub kan juga begitu. Sebelum subuh kutrub tuh. Setiap hari. Dan gak ada yang ganggu. Tapi berjuang. Itu poin. Allah Ta'ala misal. Dan jangan baper. Ketika misalnya guru kita, mohon maaf saya gak bisa hari ini. Oke, makasih banyak. Besok aku coba lagi. Mau saya sibuk. Oh ya, ngerti. Kan ustaz-ustaz kita atau ahli-ahli ilmu kita kan urusannya banyak jamaah. Tapi coba kita istiqomah. Allah akan kasih petunjuk. Ya, makasih banyak. Jazakallahu khair. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna subhanallahi wa inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.